hancur karenamu, tak padam wajahmu, tak hilang tawamu, tak habis diriku memikirkan kamu. Bagaimana kamu, samakah denganku? Sahabatku, sahabat karibku, yang selalu denganku, menemaniku. Salahkah ku bila mencintaimu? Jujur aku nyatakan padanya, dan bulan tolong ya untuk nyatakan padaku, engkau sahabatku.